ini banyak ada sekelompok orang yang baru saja dari Arab pulang nggak lama bilang kalau kita ini salah ya, dan kita diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu selawatnya doa mendoakan para guru dan ulama kita. Selawat Nahdiyah. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Yang hafal bisa ikutan selawatan bareng. Sayyidina Muhammad Salatan turaib wa tunashiku wa tuhammisu biha jihati ihya wa i'ya idin al-islam wa tuhammisu biha jihati ihya wa di atas. Oke. Mbak Feve sama Abi istirahat dulu. Motor. Enggak pinara. Enggak Rien. Pak Kapolda, Pak Danrem, monggo. Masih ada yang belum naik. Ayo naik sini. Yang mau kosong di atas genteng ya. Allah. Belakang sana masih. Sing ngisor pring ketok guse mboten. Suarane saking mriku mboten. Sing manggone paling buri muga-muga mulih. Teng. Itu yang di sana ampun nutupi sini buri lenggah mawon. Niki mas-masnya lenggah. Itu naik panggung aja Pak wartawane RCTI ini kok munggah mriki mawon. Masih, mas-mas itu naik panggung aja di sini. Bro, mas. Kok sini kuburan ana wonge apa ora? Muga-muga sing mati ora tangi. Bunda Pak Wefe di sini. Sini, Bunda sama Wefe sini. Danrem, Bunda Danrem sini. Kamu kenapa ngiri dengan bokongku? Tamin matamu. Pun nggih, saged dipun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa safi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Seluruh kadang keluarga mujahadah malam Ahad Pahing Pondok Pesantren Ora Aji rahimakumullah. Alhamdulillah setelah setahun setiap Ahad Pahing kita ketemu, malam hari ini kita berjumpa dalam akhanah. Artinya apa? Pengajian terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan. Nggih napa mboten? Sudah tidak terasa saya lupa apakah ini akhirus sanah yang ketiga. Yang jelas saya bersyukur jamaah malam Ahad Pahing setiap malam Ahad Pahing alhamdulillah semakin bertambah. Alhamdulillah. Dan malam hari ini spesial kenapa? Karena yang hadir mujahadah tidak hanya jamaah tapi juga ondel-ondel ada. Ini bener-bener ragat iki kita iki. Iki malah rupane kaya ledek munyuk barang iki masyaallah. Doa hati kula seneng sing tim Indonesia Bersatu tak sangoni. Oke. Apa nih? Eh? Apa? Kira-kira piro? Eh? Ku yo mung takon tak balekke meneh. Ketuane pundi ketuane? Sik, saat derenge ketuane maju, aku pengen delok rai sing paling antik. Kayak maju rene. Siji wae kae ngopo? Engko dhisik siji wae kene. Atak bandingke jenengan mungkin sing nilai sing paling apik sing pundi? Sing rupane bener-bener kaya munyuk sing pundi nanti dipun pirsani. Eh, taingane kira-kira iki siji, iki ya. Ana man. Lek kok lemu men to ya. Kene. Tuane loro siji meneh sing rupane aneh kae sing kowe rene kowe ayo rene iki lanang apa wedok iki wong lanang kok meteng iki piye ta iki lanang kok meteng kajaiban dunia iki ayo tak takon pendukunge sing niki tepuk tangan sing niki 3000 pendukungnya sing tengah niki jenenge napa? Oh, Semar. Nggih. Semar. Kalau iki lakon wayang sing paling apal siji, Uduk Bala Dewa, tapi Bale Dawa kaya apal. Pendukungnya Semar tepuk tangan. Oh, lumayan, 4000 setengah. Kaya ya Allah. Kalau kelingan lagune almarhum ki Semotireng. Niki jenenge napa niki? Petro. Samir Fatruk. Fatruk Samir Bako. Sik. Tepuk tangan untuk Petro mana? Jane kostume ra tak sipriane gayane iki lho. Pecicilan ra umum. Penyeluk bojoku beb mau tepuk tangan niki ngopo? Bunda sini dikasih, Bun. Bun, ini kan kasihan wajahnya kayak kotak infak. Oh, ini kan kasihan. Terserah aku kok cerewet. Bun. Munyuke siji urung ya, Mas. Nyanyo. Tepuk tangan untuk Zianisti. Pun, rasa salaman? Wah, ngajak salaman mah. Tuane Zianisti pundi? Rene, ketane. Apian kok. Iki rondo iki. Bet rondo we. Jambu alas ning tengah sawah woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Iro lupa mo 6 pitu. Kayak pitu ya, pitulungan. Ya, pitung juta. Kono gak minggat wis ngenteni wae rondo iki jam. Apa? Wong lak kurang syukure dikae pitu njaluk kabeh. Pantesan buti. Lah kowe kurang syukur kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Umpama Gus Miftah nyalek kira-kira dadi mboten iki. Talek ora calek kiai apike kaya ngene calek kok gaweane ngapusi bajingan rawon. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya banyak sekali kisah tahun ini. Terutama setelah ulang tahun pondok kemarin sampai perjalanan hari ini. Durasi sekitar September sampai bulan April. Begitu banyak anugerah Allah untuk pondok pesantren kita. Begitu banyak jalanan yang mewarnai pengajian mujahadah malam Ahad Pahing. Dari semua itu kula nyuwun, muga-muga anggen kula panjenengan sami ndherekke Gusmi, ndherekke para wali, ndherekke Mbah Hamid, ndherekke Mbah Yai, ndherekke sedaya kiai-kiai termasuk teng Yogya Mbah Marzuki Giriloyo, termasuk Mbah Amal Dardiri Lempuyangan, masuk Mbah Hadi dan semuanya kula dongake. Muga-muga kados ingkang dipun ngendikaken wonten kitab napa? Dzikrul ghafilin niku kagem sinten? Liman ahabba ayyuh syara ma'al awliya wassolihin. Dzikrul ghafilin itu untuk siapa? Bagi siapapun yang berkumpul dengan para wali dan orang-orang soleh. Muga-muga urip kula panjenengan sami teng alam donya atine sami seneng kalih para wali lan orang-orang soleh. Muga-muga sesuk ning swarga bareng para wali lan orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Umpama sesuk jenengan mlebu surga, kula dereng wonten, wong kula tau ngopeni jenengan, tulung jenengan goleki kula. Umpama kula mlebu surga jenengan mboten wonten, insyaallah kula goleki wong jenengan melu ngaji kali kula. Tapi ketoke awake dhewe ra bakal ketemu, soale awakmu ning surga bagi ngisor, aku bagian dhuwur. Kata ra apa-apa, sing penting padha-padha ning surga. Maka karena malam hari ini saya berbahagia, kula enten lare gara-gara ndelok guse ngaji teng dunia malam. Lare niki pengen mlebu Islam dalu menika adoh-adoh saking Bekasi. Anak yang dari Bekasi tadi mana silakan ke panggung. Mas Pocetino yang dari Bekasi. Ayo ndi wonge mau. Tak sahadatke saiki. Tadinya Mas Deddy Corbuzier juga mau datang. Anak ini terinspirasi YouTube-nya dengan Deddy Corbuzier. Dia pengen nyatakan pengen masuk Islam. Mas Pocetino, sini leh, sini nak, sini. Kamu sini. Ini alhamdulillah kawan kita tanpa ada paksaan, jauh-jauh dia DM saya di Instagram. Bah, kalau pengen lebet Islam kali. Tangan untuk Mas Pocetino. Alah, ngaku salaman bareng rondone ki ngopo. Masuk Islam gara-gara sering lihat YouTube-nya Gus sama Deddy Corbuzier. Bagaimana kemudian tah menyampaikan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Mas Poce sini. Cek. Kamu baru bangun tidur ya? Belum tidur. Oh, belum tidur. Kok matanya kayak orang merem. Bulno Cino. Mas Poce Tino, kamu dari mana nak? Saya dari Bekasi. Kamu kemarin DM sama Abah. Kamu bilang pengen masuk Islam melalui Abah Miftah. Saya mau tanya. Awalnya gimana? Saya seneng yang suka rela. Makanya bunda gak pernah minta dipaksa-paksa. Sak kesel-keselnya bunda, kok gusen jaluk, ratau nolak. Bun, apa jaluk? Priponiku, buka dewe, tutup dewe. Oke, aku. Pak Kapoldai. Bagian YouTube mana yang paling kamu sukai? Yang milik Gus Miftah, Deddy Corbuzier atau yang mana? Atau yang ngaji di kafe atau yang di mana? Yang pas yang lu lihat ngajinya Gus di kafe itu. Emang pengajian Gus di kafe itu juga enggak pernah maksa-maksa. Kenapa? Soal iman Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Sing ngarep Islam lamo, sing ngarep kafir, kafir. Kowe Islam Allah enggak bunga-bunga enggak seneng. Kamu kafir enggak susah. Maka Allah itu slow, slow. Slow man. Kamu nyembah, aku juga enggak bahagia. Kamu enggak nyembah, aku juga enggak susah. Beda karo bojomu, gaweke wedang, guyu ora gaweke wedang, merengut. Mila dadi wong lanang itu standar hidupnya enggak usah tinggi-tinggi. Bayangin, aku pulang ke rumah, istriku sudah dandan cantik. Wow, meja makan penuh dengan. Saya pulang disambut dengan senyuman dari istri. Begitu pulang, Masya Allah, bojone icik mlungker ning dhuwur. Ongap, angop karo ngukuri silit. Oh, alah. Mesti kowe kecewa. Jadi enggak ada. Kamu bener pengen masuk Islam? Benar. Dengan masuk Islam. Pak ada yang memaksa siapapun? Yang memaksa. Saya juga udah izin sama orang tua. Orang tuamu mengizinkan itu Amit Abah. Amit Abah kan sudah. Kan. Agamane wong-wong ki Gusti Allah cedak kabeh lho. Orang Pak, Ibu, anak, mama, anak. Cedak. Do Amit Abah. Cedak Abah, Bapak cedak. Hindu Om Swasti Astu Om cedak Paman. Dahnya Indonesia. Maka Pak, Pak Kapolda, Pak Danrem, ini ibu-ibu di depan ini kostumnya menggambarkan ke Insya Allah sesuk diundang ning Polda. Tahanan nomor 35. Apa yang kamu ketahui tentang Islam? Sedikit saja yang kamu ketahui tentang Islam. Yang lain. Wila sing ngomong aku wis biasa, nggih napa mboten? Tapi karena yang ngomong beliau ini bedah, kamu mantap. Disaksikan Pak Da. Disaksikan Pak Danrem duduk sini, hari yang berbahagia bagi kamu. Mas, siapa nama komplit kamu? Poti Tiap. Gue ini ngomong apa kamu ya bro? Alon-alon wae mumet ndasku. Wah itu tangan saya baru sakit nak. Enggak sini, enggak sini. Pak, nama kamu? Poti Tiarto. Poti? Tiarto Cem. Tiaco Ceng. Tiarto Cem. Eh? Cem. Oh Cem. Dua aja gak usah tinggi-tinggi yang belakang. Poti Tiaco Cen. Tiarto. Tiarto. Oh Tiarto Cen, itu artinya apa nak? Poti itu barangkali mbahmu wong Pontianak. Mula ada pisang ponti, ponti. Oh, po. Karena semuanya juga po. Po itu artinya apa? Ya, pokoknya po. Ini aja wilayahnya. Po. Oh, oh. Kalau sini, ini santri saya ini Hirlan Landarwis, lahir ning dalan mudar ya wis. Shallu ala Nabi Muhammad. Apalagi jenengmu, Poti Tiarto Chen. Oh, namanya siapa? Jin Yun Sung. Pemrungsung ki jeneng apa? Kim Jong Un. Oh Korea ya. Ini gampang diapalke jeneng Bali. Kaya Mas Dayat tuh kalau di Bali namanya Emanue Gede. Nah, kamu sudah minta izin orang tuamu. Orang tuamu tidak marah. Mengizinkan kamu masuk Islam. Sudah yakin? Maka sejak saat itu kamu menjadi manusia terlahir kembali. Yang kemarin-kemarin dosamu seperti bayi. Dosamu diampuni, kesalahanmu diampuni. Bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Kowe bener-bener pengen belajar agama. Wis kabeh. Ning kene santri semuanya gratis semua, gak ada yang bayar. Ini santri sing paling lemu sapa tak takon. Alhamdulillah Pak Kapolda, Pak Danrem, Beb Zulfikar, santri kita semuanya gratis, kita tidak pungut biaya apapun. Pokoknya mereka mendang, bunda berkeluh kesah, bah santri ini rada nakal. Saya bilang, wis rapopo. Nakal ning pondok kuwi lak kon gelut ning terminal yo rawani yo. Pulang, ngopo? Ngopo mulih? Purik apa? Oh keluarganya sakit. Keluarganya sakit. Iki sak menit. Oh iki, iki, iki. Eh, ngadek kowe, ngadek. Eh, shh, ngadek keren. Kalem iki. Jenengmu sapa? Alwi. Alwi. Blora. Blora. Kowe mlebu pondok mbayar apa gratis? Gratis. No, mangan peng piro? Dua kali. Dua kali apa tiga kali? Koncone tak takon. Iki lak si Alwi sedino mangan peng mindu percaya apa ora? Ora percaya. Wong rupamu kaya basko mau diadakno ora. Wis, ora. Alhamdulillah, dongake muga-muga santrine saya kathah kabeh iso gratis. Amin. Mas Poti, siap untuk bersahadat? Beb, disaksikan ya. Oh, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada Mbak Veve, ada Bunda, semuanya. Saya minta persaksian dari Bapak Ibu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini jauh-jauh dari Bekatang, dari Bekasi. Kamu tadi naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Olah, ngomong Kapolda enteng, rasa Kapolda aku yang kuat kok. Padahal ke wong tipis. Ulan jaluk Kapolda mau tiketnya Mas Poti, ya maneman toh. Ya maneman, meh bodoh. Oh, ya. Kamu udah siap? Sudah pernah membaca sahadat? Agamanya apa? Buddha juga apa Hindu? Saya sebenarnya. Oh, sebenarnya Kristen, tapi belum dibaptis. Taleokah. Nah, kamu tidurkan Gus Miftah. Syarat masuk Islam sederhana nih. Hanya membaca dasar Miftah kafir. Saya jawab, wis ora apa-apa mau kafir ke. Maca sahadat is. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adu asyhadu Allah ilaha illallah. Illallah. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Nak Poti, kamu menjadi sahabatnya Pak Kapolda. Maka pesan Gus Miftah sama kamu, mulai hari ini kamu belajar Islam. Bahwa semuanya hari ini menyaksikan kamu masuk Islam, tidak ada yang memaksa pun, karena dalam agama Islam disebut ikraha fiddin. Ini kamu sudah bersaksi di hadapan jamaah bahwa kamu tidak ada yang maksudulillah. Tepuk tangan untuk Mas Poti. Karena begitu, nanti kamu jangan pulang dulu. Duduk sini sama Om Gembrot ini ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya ditanya di Belanda, di Amsterdam. Gus, kenapa sih kok Islamnya Gus Miftah itu ramah? Kok Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan? Kok Islamnya Gus Miftah itu tidak menakutkan? Saya mohon maaf Bu, saya masuk di dunia malam hari ini, gak usah saya yang minta. Dari mana-mana sekarang telpon, kemarin dari Kemang di Jakarta, kafe terbesar di Kemang. Preman-preman di jalanan Bandung, kafe-kafe di Bandung, mbak-mbak pemandu karaoke. Bah, minta waktunya, sebulan sekali saja tolong abah ke Bandung. Dari Wamena, dari Papua, telpon, dari Makassar, dari Manado, mereka telpon. Kenapa kemudian mereka merasa nyaman? Padahal orang-orang luar sana mengatakan begini, agama itu adalah etika, agama itu adalah value, agama itu adalah nilai. Kenapa? Barunya nanti Abi sama Mbak Vivi nyanyi lagi, tak cerita nih. Zaman Kanjeng Nabi ki wis ana jenenge lonte. Dalam kitab Hikayah Sahabah, beda. Lah wong ngerti ilmune karo ora ngerti beda. Lah rupo ngong. Soale kowe ora ngerti sejarah lonte zaman Kanjeng Nabi, tapi kowe gaweane nyeluk lonte. Ra. Topin beda. Jarang saya sampaikan, karena ini spesial malam Ahad Pahing saya sampaikan. Zaman Kanjeng Nabi, dalam kitab Hikayah Sahabah, Kanjeng Nabi itu main ke pasar. Bapak Ibu, saya mengatakan kepada Deddy Corbuzier, ini malam hari ini dia minta ditelepon. Kalah malam ini tidak bisa hadir. Senambi Gus ngaji soal tadi, Nabi Muhammad terhadap dakwahnya Gus Miftah terhadap dia. Yang hari ini dia belajar agama. Saya tidak memaksa dia masuk Islam. Kue arep mlebu Islam karepmu, ora yo karepmu. Kue mlebu Islam yo ora ndadekke rambutmu tukul, dasare kue botak, tak bilang begini. Jadi begini, dari semua nabi yang diutus oleh Allah, yang jumlahnya 124.000 nabi, Anda tahu? Bro? Nah, ini aku di hadapan Pak Kapolda, di hadapan Pak Danrem, di hadapan teman-teman jamaah ribuan. Malam hari ini mereka juga mengira kamu akan hadir ke pondok. Salam ini sama jamaah, ini di panggung ini Gusnya. Biasa di luar. Oh, awake gede iki iso demam ta, Bro? Oh iya, sepertinya kurang. Tapi salam buat jemaahnya semua. Ya, tepuk tangan untuk Mas Dedi. Bro, bro. Ini ada kawan kita dari Bekasi namanya Mas Poti. Jadi tadi saya tanya agamanya dia dan bapaknya Buddha. Saya tanya kenapa kamu masuk Islam inspirasi? Bro, ini jamaah pengen tahu kan mereka mengatakan begini. Kalau di Madiun itu ada intinya inti, ahlinya ahli, core of the core. Kalau Dedi itu kan botaknya botak, sombongnya sombong, kafirnya kafir kan? Nah mereka ini tanya, Dedi orang sombong, kenapa kok hari ini bisa banyak komunikasi dengan Gus Miftah? Itu harus bersahabat dengan semua orang, saudara dengan semua orang, apapun agamanya, arahnya, apapun pilihannya, siapapun presidennya yang dipilih, saudara. Jadi kalau misalnya kita udah mulai berselisih, jadi beda ya, kalau maksudnya kadang-kadang kan ada mereka yang langsung ngejudge ya, kalau misalnya berbeda gitu. Nah kalau orang jauh ya kan? Tapi kan kalau Gus dan beberapa saat lainnya yang memang general gitu, pendekatannya beda banget. Baik, pendekatannya luar biasa, pendekatannya Pancasila, pendekatannya NKRI, pendekatannya Indonesia. Itu. Nyatanya kan memang seperti itu, kita berbeda. Kamu botak, aku gondrong. Nah. Kalau itu belum Gus, nanti lama-lama 5 tahun lagi kayaknya yang mulai botak. Raiso. Saya dulu bilang sama Mas Dedi, Mas Dedi itu katanya agamanya, Mas Dedi itu Kristen negeri. Apa itu negeri Sabtu? Oke bro, nanti jamaah tetap berharap kamu satu saat bisa datang ke pondok untuk jamaah lain. Siap, saya senang sekali ketika saya di welcome di sana, itu biasa. Itu menunjukkan bahwa Indonesia memang harus gitu. Pokoknya kita selalu bersatu, kita, apapun ras kita, apapun agama kita. Mau udah jadi satu agama, mau belum jadi satu agama, tetap orang Indonesia dan orang Indonesia dari dulu dikenal adalah orang yang luar biasa persahabatannya. Itu yang kita tunggu sampai sekarang. Jadi Pilpres gak perlu berantem ya bro ya? Waduh, kalau Pilpres berantem itu udah orang Indonesia itu barbar itu. Saya bilang, Pilpres itu kurang. Ibu kalau mau coblosan, dandanya 1 jam. Nyoblosnya semenit. Mendingan di rumah sama suami, copot bajunya semenit, nyoblosnya sejam. Iya benar. Petangan tuh Mas Dedi Corbuzier. Oke bro, sementara seperti itu ya bro ya. Salam jemaahnya J. Siap bro. Yo, makasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kemudian saya dianggap terlalu ramah, coba kita lihat. Dan ya. Soalnya Pak Kapolda sebati dewe, dulure dewe nggih. Moga-moga Pak Kapolda iso dadi Kapolri, rem iso dadi minimal Pangdam. Amin. Kawaga. Sopo Pangdam? Roni. Oh, kawaga. Sopo Kapolri ne? Cang endi? Ora aji. Oh, kawaga. Insyaallah. Padahal koyo ngopo kiyaine tetep aku kok ngopo? Ora manut kiai pengen kualat po. Ah. Kapolda 58 tahun pensiun kiai sakmodare. Ah. Masuk, Maiko. Begitu Kanjeng Nabi nongkrong di pasar, Kanjeng Nabi itu kan wong gantenge ra umum. Jadi kalau Anda bertanya sama saya, siapa yang lebih cakep? Apakah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu tidak ada seperempatnya kegantengan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi yang paling kalahan. Coba dibandingkan nabi-nabi yang lain, mukjizatnya luar biasa. Nabi Nuh dimakan ikan enggak mati. Nabi Ibrahim dibakar Namrud enggak mempan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Subhanallah. Lah Nabi Muhammad itu kalah. Perang kalah. Diantem watu sirae bocor. Perang untune copot. Niku Kanjeng Nabi Muhammad diantem telek meneng wae. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan ana abdun, aku seperti hamba. Aku seperti hamba, anak aku luka mayak kulul abdu. Aku makan sebagaimana hambaku makan. Lah, nyuwun sewu, pas neng pasar ceritane ngaten iki Pak Kapolda. Duduknya neng Surabaya apa ya, Beb ya. Sambil makan. Begitu makan dengan posisi seperti ini, para sahabat bilang, "Rasul, kaya wong biasa to. Jenengan niku nabi." Ini loh, Nabi Muhammad tariahnya itu sangat diperlihatkan. Kamanungsane iki gantem sirah ya bocor, perang ya untune copot. Mila lumrah kiai numpak motor sikile ya lumrah. Wayahe. Wayahe. Padak kula terlalu sekti rondone ngintil terus lak modar aku. Begitu makan ana lone liwat itik. Sama Kanjeng Nabi diceluk, "Mbak, mriki." Datang dia wong delok wong gantenge ra umum kok. Apa ciri-cirinya? Baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf, rambutnya gondrong, persis kayak air ini. Apa tujuan Rasulullah memanggil perempuan ini? Tentunya pengen didakwai. Yolah, kalau bocah-bocah slowman kuwi diceluk ya, beda urusane. Ya teko iki. Ya melungguyu. Awake ya lemu. Begitu Kanjeng Nabi dahar, dahare kaya kawula niku. Manganok kaya kawula. Tapi di sini ada perbedaan persepsi. Kawula sing dimaksud Kanjeng Nabi, budak itu budaknya Allah. Begitu Kanjeng Nabi dahar, londene liwat diceluk, "Mbak rene melu mangan." Londene jawab, "Nggih, kalau yang manggil itu Nabi Muhammad. Ya, saya ikut makan." Apa jawaban perempuan ini? "Saya mau makan asalkan yang mengambilkan makanan itu adalah engkau." Kok wong sing ganteng digodani karo londe. Wartawan terakhir ditanya, "Apa godaan Gus Miftah pengajian di dunia malam ya? Kalau di pistol sudah berapa kali?" Mas Indra, mana Mas Indra? Kalau cuma ditodong pistol sejak zaman gunjek, setelah itu diacungi golok, celurit, mau ditusuk, tol biasa. Bagi saya itu bukan ancaman yang luar biasa. Bahkan royok preman 10 saya enggak mundur. Soalnya apa? Mburiku sumur. Ora nyemplung aku modar toh. Niki mergo malam Minggu terakhir sadurunge poso mungkin ngajine rada suwi titik nggih. Biasanya jam 11 rampung niki rada mundur titik. Nggih. Ju. Ayo ora urun kok. Biasanya Beb jam 11 kita selesai. Ayo malam hari ini spesial lah ada Mbak Veve. Matane santri kira. Ini Mbak Veve karo dungane ono warisman kae. Ya Allah. Langsung malaikate jawab, "Apa raimu ra ngoco?" Ale, sapa ngerti? Kobil kuwi ganteng apa elek? Ganteng. Ini lahirnya di surga. Rabine karo sapa? Iklima, raine elek. Da, elek. Habil kuwi lahirnya ning donya. Raine elek, rabine karo sapa? Elek. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Lah sing lanang ganteng, sing wedok ya Gus Miftah karo bojone iki jarang tak kandani jarang. Bila aku yakin iki rupamu elek kabeh, insyaallah sesuk bojomu remuk. Bojomu insyaallah ayu kabeh. Amin. Oh, membelengan putih. Alhamdulillah majite saat ini sampai mergo di lancar. Tepuk tangan untuk lancar, matur nuwun. Kamu masih mau ngecat berapa lagi? Jadi Gus Miftah di endorse, kon ngomong 4 menit ping 4. Alhamdulillah. Saiki telu tahun ngarep 10. Amin. Ta yo ana manfaate ta ngecat masjid padake. Nggih napa mboten? Lah, akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah. Niki tak teruske, bar niki mungkin sak lagu saking. Begitu diceluk kon mangan, aku mau kecuali mau jikoke mame. Sama Kanjeng Nabi jikoke ditolak sama perempuan ini. Saya enggak mau makan yang ini. Akhirnya Kanjeng Nabi, "Saya pengen makan makanan yang ada di mulutmu." Oh, Kanjeng Nabi dirayu karo londe tak kandani. "Saya pengen makan makanan yang ada di mulutmu." Kanjeng Nabi guyu, "Awakmu langsung ganteng ini menyiksaku." Mesti ngono kowe. Dia karo fatur iki, "Merongos ini menyiksaku." Ini saya jadikan dasar Pak Kapolda, bagaimana kemudian saya ngopeni anak-anak itu. Saya tidak marah. Maka kalau pengajian saya bawa nasi bungkus, betul Rawan? Wawan Nasu. Lah, abal ngaji nggo nasi bungkus. Karena Kanjeng Nabi pernah ngasih makan ke PSK. Alasannya itu Pak Danrem. Maka kalau hari ini saya pengajian sama mereka, saya kasihlah nasi bungkus. Begitu mereka saya tanya, "Mbak, punya enggak?" "Nah, mbon suwek, Bah, tak tumbas." "Mbak, punya enggak kamu sajadah?" "Enggak punya, Bah, tak tumbas." Mereka tanya sama saya, "Syaratnya nopo, Bah?" "Dinggo sholat, ojo dinggo lemek." Aku yang ngono. Langgo lemek ya bajingan. Dan alhamdulillah hari ini 1 menit video dari kafe itu ternyata merubah. Mereka mengatakan apa? "Islam yang saya pahami itu adalah agama yang keras. Agama yang identik dengan..." Apalah kita melihat dakwanya Gus Miftah di dunia malam. Ternyata Islam itu ramah, bukan marah-marah. Islam yang menyenangkan, bukan menakutkan. Alhamdulillah. Yuk Bebe nyanyi yuk. Mbak Bebe nyanyi lagi. Apa yuk? Habis lagi. Masih. Yuk nyanyi sebelum Pak Kapolda sambutan. Saya ini untuk korban janji. "Kowe lunga pas aku merongos merongos." Lagu ini Pak Kapolda kemarin itu. Mbak Bebe nyanyi, Bunda sambil jaga apa, bagi doorpress ya. Kalau duncal-duncal ke sopo, no way lah yowis. Ini gak apa-apa di sini, depannya Abah sini gak apa-apa. Ini gak apa-apa, dong. "Hir matamu, hir." semuanya. Tepuk tangan Mbak Feve. Nduk. Iki lak mung sak lagu tok emah niman ana sing joget. Lagune le, sak lagune le. Ole. Sama Abi apa sendiri? Wong ana penari sufi ne teko niki lali kula. Duwe santri sufi. Ya adoh-adoh niki saka Prancis, njikuk ndase ning Menara Eiffel niki yo nggih. ala Nabi Muhammad. Fefe. Ayo tangannya diangkat. Tepuk tangan untuk Fefe dan Abinya. Ini subhanallah. Ini Abi Zulfikar ini sebenarnya sakit. Tapi karena kecintaan beliau terhadap kita, alhamdulillah bisa. Doakan mudah-mudahan sehat seterusnya. Amin. Fefe sama Abi istirahat. Yeah. Wong ki suarane apik ki jane mbiyen rahasiane opo? Jawabane. Jawabane nopo? Kolombok ne mbiyen bapakne sregep kirim mic. Jadi subhanallah. Pak Kapolda, Pak Danrem, monggo katuran pinara. Nih. Mau dibagi waktunya seperti apa? Monggo. Yang penting ini pemilu damai 2019 untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda dan Pak Danrem. Wis anggota tetap pengajian Pak niki. Monggo Pak Kapolda, Pak Danrem berdiri, monggo. Datu punya etika. Ya, militer sama polisi sama. Jadi yang junior mengalah. Monggo. Danrem sini agak maju biar kelihatan. Jadi ya, Pak Danrem ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al Mukarram Gus Miftah. Yang saya hormati Pak Danrem, para kiai, para alim, wabil khusus tadi ada Ustaz Zulfikar beserta putri Mbak yang suaranya sungguh luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, wabil khusus di sini hadir para santri dari Pondok Pesantren Ora Aji yang diasuh langsung oleh Gus Miftah dan yang paling luar biasa adalah poro jamaah Al-Kintiliyah. Oh, pasti tepuk tangannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama hadir dalam rangka akhirus sanah pengajian Ahad Pahing tiap bulannya yang senantiasa dilaksanakan secara rutin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, jujur saja saya sudah berapa kali tidak tahu menghadiri acara di tempat Gus Luar juga sama-sama hadir. Senajan saya setiap hadir dibully, tapi kok saya gak kapok-kapok ya, nunut aja selalu hadir gitu. Inilah luar biasanya Gus Miftah. Padahal saya habis, bahwa saya selalu kapodo kadang-kadang turun di bawah ya, karena apa dibully habis sama Gus Miftah, tapi ya seneng juga gitu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, luar biasa. Jadi dakwah dan ceramahnya Gus Miftah, ud'u ila sabili rabbika bi hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berilah pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebat juga harus dengan cara-cara yang baik. Dengan cara hikmah. Gus Miftah ceramahnya walaupun omongannya nyelekit kadang-kadang, tapi karena dengan cara-cara yang bijak, sing diomong itu rasanya seneng. Kayak Kapolda mau, kalau sakitin, kan, ya. Orang urun lah, orang ono lah, ono ya. Tapi sing di apa, dicelok itu ya seneng-seneng aja gitu, ketawa-ketawa. Karena apa? Dengan cara yang bijak. Kemudian juga dengan pelajaran yang baik, yang dicontohkan oleh Gus Miftah tadi, baik. Kemudian juga dengan tutur kata yang memikat bagi kita semua. Sehingga alhamdulillah, sampai tadi ada kita, ada Poti tadi, ya, secara sukarela, kemudian juga karena dakwah dan ceramahnya Gus Miftah, kemudian rela untuk memeluk agama Islam, dan tadi sama-sama kita saksikan. Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Gus Miftah tadi, saya dan Pak Danrem sengaja hadir. Ini musimnya musim pemilu yang sekarang sudah masuki tahapan kampanye terbuka insya Allah sampai dengan tanggal 13. Saya tentunya berpesan Bapak Ibu sekalian ya, karena musim pemilu ini kampanye, kemudian juga nanti pada saatnya ya, saya minta kepada Bapak Ibu para jamaah sekalian, kalau toh ikut kampanye silakan dukung calonnya ya, tapi dengan cara-cara yang baik. Pada saatnya nanti hari Rabu tanggal 17 April 2019 monggo berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos, memilih ya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Namanya pemilu itu bebas ya. Jadi monggo silakan hadir, tidak usah ragu-ragu. Kami dari kepolisian dan juga anak buahnya Pak Danrem TNI senantiasa nanti insya Allah akan menjaga keamanan seluruh warga masyarakat yang akan datang ke tempatan suara. Terakhir, sebagaimana Gus Miftah tadi juga kalau ngaji banyak pantun-pantunnya. Saya mengutarakan pantun. Pantunnya begini. Pantun. Nah, dengerin dulu, Gus. Jual melon pakai sepeda. Cakep. Dijajakan deket bandara. Cakep. Soal calon bisa berbeda, kerukunan harus terjaga. Demikian pesan-pesan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda dan Pak Danrem. Dan alhamdulillah itu juga ada anggota dari Batalion 403 itu. Tepuk tangan untuk Batalion. Pak Danrem. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Danrem. Repote dadi kiai, awan bengi ngopeni santri. Apa meneh yang diundang ngaji Pak Polisi? Mulih mesti disa salami. Langsung bales kok pada. Ibet-ibet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu sing ngarepku iki sandale jepit dicemit. Iya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kula tambahi titik. Dalu menika sing penting dungane sakderenge mlebu bulan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban. Kurang banter. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana malih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa ballighna Ramadan. Ganjil ping telu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kula tambahi 5 menit ngajine sakderenge donga bareng-bareng. Bapak rahimahullah. Allah niku seneng boten kalih umate sing boten rukun. Allah niku seneng boten kalih umate sing congkrah. Allah suka enggak kepada umatnya yang suka? Boten. Pertanyaannya nyuwun sewu. Dawuhe Kanjeng Nabi niku jelas, sawu sufu fakum fis shalah. Luruskan dan rapatkan shofnya. Kewajiban kita di dalam berbangsa dan bernegara itu apa? Merapatkan barisan, melurutkan shof. Tidak boleh mubrahke barisan. Ya. Kalau ada perintah dari imam, luruskan dan rapatkan shofnya. Itu berarti yang diperintah makmumnya itu satu apa bersama-sama? Sendirian apa jamaah? Gak mungkin kalau makmumnya cuma satu, imamnya mengatakan sawu sufufakum fis sholah. Dan saya di Jakarta, cuman saya jadi kepala cabang Primagama. Ini kejadian nyata. Allahu Akbar, pujian. Adan dewe, pujian sendiri, komat sendiri, imam sendiri. Makmume aku dewe. Pengen maju, saya di belakang. Imamnya tenan, pekok. Tahu jawab apa? Akhirnya kalau jawab semikna wa atau sholatnya iso dikritik apa meneh imam pemerintahan. Jadi kalau Kapolda salah dikasih saran juga boleh. Pak Danrem salah dikasih kritik juga. Salah dikasih kritik juga boleh. Tapi ingat kritiknya watawasobil hak, watawasobis sober. Jangan kemudian kita kritiknya karena benci. Karena saya tidak suka orang yang mengatakan presidennya banci umpamanya. Itu namanya tidak mengkritik kinerja. Dia mengatakan presidennya pakai soft tech saja. Loh, itu mohon maaf, walaupun yang ngomong Habib, mulutnya tidak boleh kita ikuti, walaupun kehabaibannya wajib kita hormati. Bedakan antara hormat dengan taat. Al-hurmatu khairu minat ta'at. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Kalau ada Habib ngomong yang jelek, Habibnya wajib dihormati, tetapi perkataannya tidak wajib diikuti. Orangnya kita hormati, tapi isi ceramahnya tidak boleh ditaat. Paham apa mboten? Konteks suami istri. Kowe gaweke sarapan bojomu isuk. Siap bojomu mak celuk. Pak, sarapan. Kok modar? Pak, oh urip. Kowe gaweke sarapan bojomu, Pak, monggo sarapan. Bojomu ning sawah ngomong, "Pun, Bu, jenengan sarapan." Kalau menggunakan dalil ini al-hurmatu khairu minat taat, jenengan tetap ngenteni bojone sarapan apa sarapan dhisik? Oh, sarapan dhisik matamu. Salah. Pak, ayo sarapan. Pun, Bu, jenengan yen. Lak nganggo dalil niki jenengan jawab, "Mboten kula ngenteni, Bapak." Lawamu oke, kuwi jenenge wong wedok ceniningan. Kandhane hormat luwih daripada taat malah. Oke. Tengit ya aku. Wis jilbabe pink ngeyel. Lemu ngeyel. Wis tuwa jilbabe pink. Alah alah. Jilbabe pink atung kae mletek-mletek. Lah kaya Feve nang nganggo jilbab pink pantes. Oh jilbab. Oh duwene pink. Yang gue mulai langsung diwenter ya, rupa-rupa. Niki, tugas kita selaku berbangsa dan bernegara niku napa? Sawu sufu vakum. Merapatkan soft, meluruskan barisan. Tidak boleh ngobrak-ngabrik barisan. Saya sampaikan, barangkali pilihan presiden kita berbeda. Tapi ingat, merah putih kita tetap sama. Indo! Tak ulangi. Ah, gue bengok-bengok, gue menang baik. Apa romangsane aku ra nembe mau e. Aku wis seminggu lunga e. Sesuk-esuk lunga meneh sampai sesuk ning Hong. Romangsamu bojoku ayu kelon, jarang kelon, jeh. Wadah. Bunda, malam jamak takhir. Iya. Beb, ngono beb. Bar nyate beb. Prasmanan matamu yo ora. Prasmanan ki lak kesel, Bro. Lara kesel yo ora prasmanan kok. Bunda ning kamar, aku mlebu kamar nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul rasa penak sing ditutul danga-danga. Malah prasmanan terus. Kaya ngono, bojo ki dilayani. Ngarepe tampil ning ora aji dangan kaya ngene kok. Mbasan ning omah sawang bojone kok. Halah. Long bolok. Ambune sambel terasi. Boyoke bekas kerokan. Tali kotange petel siji wis. Siji. Eh? Apa? Rondo. Ya pantes bojone cepet mati. Lah sing wedok ngeyelan kaya ngene kok. Rasa kedep-kedep karo aku. Apa romansa aku naksir awakmu? Kan kamu udah tua. Kalau aku sama kamu, aku mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Ngono jawab, mboten kadaluarsa kok Gus. Susu fragmentasi. Yakul. Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Moga-moga berkahi Nabi, berkahi wali, kagem kula panjenengan sami. Amin. Tugas kita itu adalah merapatkan barisan, meluruskan soft. Negara Indonesia bisa jadi beda agama. Karena agama di Indonesia secara konstitusi yang diakui ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Apapun agamamu, laksanakan perintah agamamu dengan baik. Tidak boleh mengganggu pemeluk satu, pemeluk yang lainnya. Betul? Di dalam bermasyarakat muncul ormas. Ono NU, ono Kamandiah. Muhammadiyah kok Kamandiyah. Saya baru tahu kenapa orang Muhammadiyah itu takut rokok dan mengharamkan rokok. Karena ternyata peringatan pemerintah tentang bahaya rokok itu hanya di orang Muhammadiyah. Maka dikatakan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuh-nu. Jadi NU ngerokok, Muhammadiyah gak ngerokok. Membunuhmu, Muhammadiyah. Orang membunuhmu, orang membunuh nu, Dotul Ulama. Orang membunuhmu. Lah nyuwun saya wong NU kuwi jarene mlebune surga luwih dhisik daripada Muhammadiyah kacek sak jam. Begitu NU mlebu surga, Muhammadiyah protes. Kok aku mlebune surga ya keri, Muhammadiyah ya surga tapi terakhir. Muhammadiyah protes, kenapa saya masuk surga terakhir? Iya, apa Muhammadiyah terakhir NU duluan? Karena NU itu orangnya sangat percaya dengan Allah. Muhammadiyah jawab, aku juga percaya. Enggak, lebih percaya orang NU. Buktinya apa? Muhammadiyah takut peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU percaya yang membunuh itu adalah malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Padah. Wong sing bojone loro kuwi mlebuni surga luwih dhisik daripada sing bojone siji. Ra percaya. Begitu sing bojone loro mlebu surga, protes. Sing bojone siji, kenapa dia masuk surga duluan? Kan istrinya dua. Apa hubungannya? Dia takut dengan Allah. Yang punya istri satu jawab, saya juga takut dengan Allah. Apa jawaban malaikat? Enggak, kamu enggak takut sama Allah, tapi kamu lebih takut dengan istrimu. Di matamu. Mayu. Oh, tuwa ya kemayu. Aku enggak kena. Bayane langsung ngombe sprite apa cangkemmu ora kaget. Alah-alah. Organisasi masyarakat, mau masuk NU, mangga. Mau masuk Muhammadiyah, silakan. Mau masuk Al-Wasliyah, silakan. Darul Hadis, silakan. Lemkari, silakan. Mau masuk MTA sekalipun urusanmu. Sing penting ora darma gandul. Aku lah darma gandul ora ngerti aku. Ini ngajini Surabaya, Pak Kiai, darma gandul itu apa? Aku gak ngerti lah Darmo gandul, tapi lah gandulin Mbak Darmo, aku ngerti. Aku. Apapun ormasmu, silahkan tegakkan aturanmu menurut ormasmu. Dan jangan sekali-kali nabrak aturan ormas lain. Saya sampaikan, kamu mau berpolitik beda partai, silahkan. Arep mlebu Golkar, silahkan. Arep mlebu P3, silahkan. Mlebu PKB, karepmu. Gerindra, karepmu. PDI, karepmu. Aku ra urusan. Tapi nyuwun sewu. Kita diingat latadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga. Dan apa syarat beriman? Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman, kamu mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Makanya nyuwanewu, sing akur-akur mawon. Ora seneng membuli orang lain. Aku ndelok postingannya Mbak Veve, dibully karo wong-wong kuwi. Santai wae, Nduk. Anane wong susah ki ngondake wong seneng, ora ana wong seneng ngomong. Anane wong cilik kuwi ngomongke wong gedhe, ora ana wong gedhe ngomongke wong cilik. Sing ning ngisor ngomongke sing ning dhuwur, ora mungkin sing ning dhuwur ngomongke rondo, ora mungkin. Anane wong sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Nggih napa mboten? Anane kopral ngrasani jenderal, ora mungkin jenderal ngrasani kop. Anane Alwi ngrasani Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani Alwi. Kowe sing dirasani apamu? Aku wingi diceluk Jokowi ora mangkat. Aku diceluk Prabowo ya ora mangkat. Lah ngapa, Gus? Lah ngapa jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Ngapa? Aku ya emoh. Jenengku Miftah kok diceluk Prabowo, aku ya emoh. Mila nyuwun sewu arep milih Prabowo urusanmu, milih Jokowi arepmu. Ning mbok yo olok-olokan. Isin, kene ngelokke Prabowo, kene ngelokke Jokowi, olehmu opo? Nggih napa mboten? Seduluran niku selawase, pilihan presiden niku mung 5 tahun pisan. Nggih napa mboten? Kowe saiki metenteng mbela sapa? Tetep mawon wong kuwi dadi dasare awakmu petani yo tetep tandur. Dasare awakmu bakul ya tetep dagang. Dasare kowe ra kerja ya tetep nganggur. Ayo, kowe metenteng bela sapa? Bapakmu mati, sing layar presidennya apa tanggamu? Tanggane. Terus Gus Miftah nyoblos sapa? Ra urusan aku nyoblos sapa. Sing penting aku nyoblos bunda. Yes. Ono ribut wae. Kenapa badan? Maka saya katakan, walaupun calon presiden kita berbeda, tapi merah putih kita tetap sama di bawah naungan Indo. Singkono ra semangat. Alah, matane bengok-bengok ngene yo ngantuk. Dang kluthuk mateng sak cengkeh wong sing ngantuk lambene ndoweh mudhar aku. Walaupun caleg-caleg kita beda, umpamane ana sing milih Pak Kamto, ana sing milih Hanafi, ana sing milih sapa, ora urusan. Pak Kamto toko yo ora tau nyumbang aku kok ngopo. Aku ora urusan. Ah Gus Miftah ra iso diatur karo sapa-sapa. Nggih napa mboten? Gus Miftah merdeka. Dadi kiai kuwi kontrake ra karo pemerintah tapi karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Gus Miftah ra iso diatur sapa-sapa kecuali aturane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Mila nyuwun sewu, bisa jadi caleg kita berbeda, partai politik kita berbeda, tetapi kita tetap satu Indonesia. Ngadek nyanyi lagu raya, berdiri gerak. Bar nyanyi Indonesia Raya baru ndonga aja mulih dhisik niki pertemuan terakhir saderenge Ramadan. Ayo ngadek. Nih, sini sama Abi sama Mbak Eve diiringi sama itu. Habis niki Gus Miftah ajeng ndonga nganggo munajate Nabi Adam sing paling mandi. Jenengan lak mulih ra kebagian mandine. Mungkin ndonga kalih dongane Nabi Adam alaihi salam. Sing ning kuburan paling mandi pokoke. I love you full. Muah. Dan no, Beb. Itu kuburan itu. Idak-idak karo jamaah. Ke. Eh kamu. Cukit. Maju dikit, maju dikit. Dikit. Dengan sikap sempurna karena kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh Abi Zuludikan. Pe selamat, matine selamat, sesarengan. Apapun yang terjadi Indonesia insya Allah. Kulo panjenengan sami hidupnya selamat, matinya selamat. Amin. Uripe selamat, matine selamat, hayatus salam, mautus salam. Amin Allahumma. Amin. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayatussalam maut malam hari ini bermunajat dan meminta kepadamu untuk bertemu dengan istrinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Allahumma inni atawassalu ilahi sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallim barik alaihi. Ilahi sayyidina Muhammad. Kamu ya Allah, dengan menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan banyak karunia anugerah rizki yang kau berikan kepada hamba-hambamu. Balas dengan kemaksiatan, kami balas dengan kemungkaran, kami balas dengan kamu bermunajat kepadamu untuk memohon ampunanmu ya Allah. Walaupun begitu besar ya Allah dosa yang kami lakukan, tetapi kami meyakini ya Allah bahwa pintu maafmu dilakukan antara suami istri ya Allah, istri kepada suami maupun sebaliknya suami kepada istri. Baik ya Allah, panggillah kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, kami bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatnya NKRI kuasamu ya Allah. Kami menyerahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Kami titip bangsa ini hanya kepadamu ya Allah. Mau kau jadikan apa bangsa ini tergantung kuasamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami bangsa Indonesia hari ini memohon kepadamu ya Allah. Apapun yang terjadi di pesta demokrasi ya Allah, siapapun yang terpilih ya Allah, selamatkanlah bangsa kami ya Allah. Selamatkanlah negara kami ya Allah. Selamatkanlah bangsa ini dari segala fitnah ya Allah. Selamatkanlah bangsa ini dari segala musibah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Hendaknya kami malu ya Allah dengan para pendiri bangsa yang dengan darah, tetapi hari ini banyak di antara kami anak bangsa mengkotorinya ya Allah. Allahu nafsan illa wus'aha. Engkau tidak akan memberikan melampaui batas kekuasaan kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, kali kami yang hadir dengan permasalahan keluarga ya Allah, jadikanlah keluarga kami, jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauh ya arhamar rahimin. Hasbi Rabbi la Al-Fatihah, iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Kita ulangi 11 kali untuk Indonesia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa lin qada'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.